Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengulas modus operandi korupsi anggaran yang diduga oleh banyak kalangan melibatkan Badan Anggaran atau Banggar DPR. Meski demikian, dalam paparan tentang modus korupsi kemarin, Hermawan Sulistyo juga melihat bahwa oknum-oknum di Banggar bukanlah pemain tunggal, mengingat ada juga oknum di jajaran eksekutif yang ikut bermain. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika ada oknum di level eksekutif yang ikut berperan, lantas seperti apa ujung pangkal dari proses korupsi anggaran itu terjadi? Nah, itu kan mata rantai ya. Ada di, ya, kalau di pada masa lalu kan itu yang menentukan jenisnya kan Bappenas. Bappenas itu kan bisa ngerancang sendiri, bisa dirancangin oleh kementerian atau departemen yang punya proyek itu. Nah, sekarang Bappenas sudah kurang begitu punya gigi gitu ya. Kalau kurang punya gigi itu dalam mata rantai korupsi seperti itu artinya apa ya, jatahnya lebih kecil kan gitu. Nah, kalau di terus masing-masing di main misalnya dengan kementerian yang punya proyek kan, proyek itu kan bisa aja saya usul gitu, kalau saya punya temen bikin dong, yuk kita bikin ini nih di kampung sana, di kampung saya di sana kan gitu. Nah, oke, kita bikin, masukin proyek. Proyek itu supaya tidak jatuh ke tangan orang lain gitu kan, saya kan mesti mesti patok dulu ini di kementerian yang mengusulkan, kementerian terkait. Setelah itu kan diproses dibawa ke DPR, ke komisi sama ke Banggar kan. Nah, dua kunci penting yang di sana gitu. Nah, setelah itu dimatematikan kan gitu, bisa dicoret sedikit-sedikit, tapi biasanya sih nggak gede kan, cuman supaya tidak dipersulit kan harus ke Departemen Keuangan ngurusnya, ngawalnya lah gitu. Jadi pihak pelaksana proyek juga harus berperan? Ikut ngawal, meskipun itu urusannya Departemen, urusan Kementerian, secara formal, tetap aja pendana proyek ini atau pelaksana proyek nantinya itu harus ngawal. Kalau enggak kan mana ada kapak karo di kementerian itu punya duit, kan enggak ada. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustin.